ولئن سألت إن أمسكهما من أحد من بعده ولئن زالتا إن أمسكهما من أحد من بعده إنه كان حليما غفورا صدق الله العظيم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin wabihi nasta'in ala umuri dunia wad-din. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Para pendengar yang dimuliakan Allah, alhamdulillah pada hari ini kita dapat bertemu kembali untuk mengkaji firman Allah Subhanahu wa taala, tidak lain dan tidak bukan agar iman kita bertambah dalam. Suatu hal yang menarik dalam kajian kita yang akan kita sampaikan pada hari ini, bahwa kajian ini terkait erat dengan nawaitu, niat kita, apalagi dalam memasuki bulan suci Ramadan, di mana setiap orang harus memiliki niat. Nawaitu shauma ghadin an ada'i fardhi syahri Ramadhana hazi sanati lillahi ta'ala. Jadi kata kuncinya bahwa puasa yang kita lakukan semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, itulah sebabnya kenapa kita akhirnya puasa. Untuk itu di ayat 183 surah Al-Baqarah disebutkan, ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam. Wahai orang yang beriman, diwajibkan kepada kamu berpuasa. Kalau enggak beriman, enggak percaya kepada Allah, enggak usah puasa. Gitu siapa jero? Iya. Iya, tegasnya begitu memang. Tegasnya begitu. Toh Allah tidak akan rugi kalau misalnya kita enggak puasa kok. Iya. Nah, jadi enggak susah agama ini. Enggak susah. Nah, enggak ada yang suruh masuk agama ini. La ikraha fid din. Karena kitabnya ya ayyuhal ladzina amanu. Iya. Tapi kalau sudah masuk dalam agama, ikuti aturan mainnya. Ikuti aturan mainnya. Sama kayak kalau sudah kita siap mau main bola, Enggak ada yang suruh main bola. Tapi begitu sudah main bola, ada aturan main bola. Jangan suka-suka sendiri. Nah itulah dia. Ayat yang kita kaji ini surah An-Nisa ayat 117. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. In yad'una min dunihi illa inasa wa in yad'una illa syaitonam marida. Yang mereka sembah selain Allah itu tidak lain hanyalah perempuan berhala, dan dengan menyembah berhala itu mereka tidak lain hanyalah menyembah setan yang durhaka. Ayat 117 ini masih terkait dengan ayat 116. Ayat 116 mengatakan kepada kita, sesungguhnya Allah tidak mengampuni kemusyrikan. Kalau misalnya kita mati dalam keadaan syirik. Tapi kalau misalnya kita merasa diri kita musyrik, momen bulan suci Ramadan adalah momen yang paling tepat rasanya untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tinggalkan syirik, sucikan iman, maka kita pun menjadi seorang muslim yang sejati. Kenapa kita mengatakan bahwa musyrik ini tidak diampuni kalau mati dalam keadaan syirik, tetapi kalau masih bertobat maka itu diampuni? Karena kemusyrikan yang dilakukan pada kaum kafir Quraisy, kaum musyrik Quraisy di Mekah, itu terjadi di awal-awal dakwah Rasul. Kemudian setelah Fathu Mekah, semua berhala dihapuskan dan mereka pun menyatakan dirinya sebagai Islam, dan Nabi Muhammad pun senang dengan keislaman mereka. Izhabu wa antumut tulaqo, pergilah semua dan kamu bebas. Karena apa? Semua sudah yadkhuluna fi dinillahi afwaja, mereka masuk ke dalam Islam berbondong-bondong. Nah, jadi kemusyrikan yang disebutkan ayat 116 itu apabila mati dalam keadaan syirik, dan ini sangat terkait dengan ayat 117 yang mengatakan iyaduna min duni illa inasa, yang mereka sembah itu hanyalah berhala perempuan. Masuk perempuan di sini karena mereka menyebutkan nama berhalanya Lata. Allah bahasa Arabnya digantikan, mereka ditakniskan menjadi Lata, ditambah ta marbutoh. Al-Izzatu Al-Uzza ditambah menjadi maksur, lamul maksurah itu juga untuk mu'annas. Al-Mannah Al-Mannan muzakkar, Allah yang maha pemberi, dari antara sifat Allah diganti menjadi Al-Mannatu. Tapi ada yang menafsirkan begini Ustaz, Al-Inasan itu dari kata wasani, wasaninya, berhala gitu. Wasanan gitu. Makanya kalau menurut Ibnu Abbas, dia bukan membaca illa inasan, illa unusan. Unusan. Ah, begitu. Yeah. Jadi banyak ada versi gitu, tapi yeah, benar. Paling kuat di situ adalah inasan sebagai yang tertulis dalam ayat Al-Qur'an ini. Iya, yeah, jadi memang kata Syekh Muhammad Mutawalli Sa'aroy ada beda wasan dengan sonam. Yeah. Wasan itu batu yang tidak berbentuk. Jadi namanya berhala. Berhala. Tapi kalau sonam itu patung utuh. Misalnya kita bangun patung Ahmad Yani. Kemudian patung Ahmad Yani itu kita sembah-sembah sebagai pahlawan revolusi. Atau seperti yang lebih tepatnya seperti patung Lenin. Yang disembah-sembah pada zaman komunis dulu. Nah ini adalah patung yang disembah. Sebut dengan sonam. Kalau wasan berhala itu batu yang diukir tapi tidak ada bentuk. Nah itu bentuk yang tidak bentuk abstrak namanya. Ya jadi indahnya Al-Quran ini bahwa wasan itu sangat terkait juga dengan unsah. Kenapa? Berhala itu sangat lepoh. Sebagaimana perempuan juga berlindung di balik laki-laki. Kenapa? Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam ayat yang lain, ketika lalat nemplok di badan si siapa ini? Berhala ini. Berhala itu tidak bisa menepihnya. Bahkan kalaupun hancur patah berhala ini, maka umat Islam lah yang maka penyembahnya lah yang akan memperbaikinya. Iya, jadi begini Ustaz tadi kan, keterangannya tadi kan inasan dibaca sini sebetulnya jamaknya itu wasanan atau wisanun. Seperti contohnya katanya misalun. Jamaknya musul. Musul. Nah, kan gitu kira-kira. Jadi ainas ini digantikan waw itu menjadi alif. Nah, dalam kaidah Arabnya begitu. Jadi dibacalah waw itu alif menjadi inasan. Kira-kira begitu artinya. Artinya memang seperti yang dijelaskan tadi, berhala tadi, patung itu tadi. Dan selanjutnya ketika Allah berfirman wa iyad'una illa syaitanan marida. Marida di sini artinya adalah iblis yang dimaksudkan di sini Ustaz. Syaitan iblis. Bukan artinya marida dari asal kata yang dari aroda, tidak. Bukan tapi, murid ya. Bukan murid, tapi arida di sini artinya orang al-mutamarrid. Orang yang membangkang. Artinya keluar dari ketaatan. Begitu. Maka dikatakan marida seperti yamrud. Begitu. Yamrud. Iya. Harakah tamarrudiyah. Harakah tamarrudiyah. Gerakan separatis. Nah, gerakan separatis. Iya. Jadi jangan kita pahami di sini dari kata asal kata aroda. Gitu. Iya. Jadi menariknya memang setan ini menjadi gerakan separatis dalam Islam. Kenapa? Karena tidak ada musuh yang nyata di dunia ini melebihi setan. Jadi kalau dijadikan musuh bersama, common enemy, maka setanlah itu dia zatnya. Supaya bagaimana disebutkan ayat selanjutnya sebelumnya, kita mau berdamai. Apa islahum bainan nas, dan kita juga diharap tidak yusakukur rasul, tidak mengadakan pecah belah. persatuan itu hanya dapat tumbuh dan perpecahan itu dapat disatukan apabila kita memiliki satu musuh, yaitu setan. Jadi ini memang ada teori persatuan yang dibangun oleh Amerika. Bagaimana supaya masyarakat Amerika itu cinta kepada Amerikanya, ayam Amerikan gitu ya kan. Itu salah satu caranya bagaimana pemimpin Amerika, presidennya, mencari musuh. Sehingga targetnya itu bukan antar mereka. Ini ada teroris ini. Kalau misalnya kita mau musuh, musuhilah teroris itu, jangan aku. Nah, jadi Indonesia mau utuh, maka carilah musuh. Itulah yang dibangun Bung Karno dengan istilahnya Ganyang Malaysia. Supaya apa? Supaya timbul nasionalisme. Dunia memang punya politik demikian. Al-Quran telah menjelaskannya jauh-jauh hari. Kalau dunia mau aman, jangan salahkan orang lain, jelekkan orang lain. Salahkan aja setan. Karena memang setan lah yang paling layak untuk disalahkan. Itu pun mau disalahkan. Tapi mungkin itu saya melihat manusianya juga ada. Artinya manusia yang menganggap setan itu sebagai teman dia, akhirnya dia menjadi sesama permusuhan. Iya. Ini kan yang kita bicarakan tadi kan tentang masalah berhala, begitu kan? Ada juga sekarang ini yang menjadi sesembahannya itu materi, Ustaz. Iya. Apakah ini dulunya memang dia hidup sederhana, tapi begitu dia hidup serba berkecukupan, jadi materi itulah seakan-akan menjadi menjadi walaupun tidak disembah, tapi itulah menjadi sanjungannya begitu. Iya. Seakan-akan jadi, inilah yang mengapakan hidup saya. Jadi, apakah ini termasuk Ustaz kira-kira dalam ayat ini? Jadi memang disebutkan bahwa abad ke-21 ini adalah abad spiritual. Oh, begitu. Jadi di mana-mana kita menemukan di Eropa, di Amerika, di Jepang, di Korea, itu semua orang sudah melihat bahwa kecenderungan untuk kembali kepada agama, hal yang religi itu sangat besar. Kita melihat pun dunia bisnis pun harus diselaputi dengan namanya bisnis. Maka sinetron, film apapun di Indonesia ini sudah semuanya adalah nuansanya religi. Walaupun kita ketahui 75%-nya tentang kemaksiatan yang ditampilkan, 25% ditutup bahwa orang itu sudah taubat. Iya. Tentu saja ini nanti di bulan Ramadan hati-hati menontonnya, walaupun namanya soleh, tapi banyak juga ajarannya yang sebenarnya mengajarkan kita untuk tidak baik. Misalnya pacaran di bulan suci Ramadan gitu ya kan? Iya, betul. Itu kan tidak positif itu Ustaz Hanafi ya kan? Iya. Memang tidak puasa dia, pegang-pegangan dia dengan calonnya itu. Jadi saya pikir sebenarnya sinetron-sinetron itu juga harus memperhatikan etika ketika orang menontonnya. Atau gini aja loh Ustaz Hanafi, gak usah lah nonton sinetron bulan Ramadan, baca Quran lah. Saya ya. Saya pikir lebih bagus. Iya. Sudah setahun kita ini gak baca Quran. Iya, gak baca Quran. Masa satu bulan ini, bulan yang penuh hikmah ini tidak diisi dengan khatam Quran sekali setahun ya kan? Ya, karena itu sangat perlu supaya masyarakat tahu bahwa kadang-kadang mereka terkesima, oh ini kan agama, kultur religi. Aha. Betul. Cuman ketika kita lebih teliti dan lebih kritis melihatnya, itu religinya cuma beberapa persen saja. Iya, betul. Sisanya itu klinik lah namanya. Sihir namanya. Iya. Ujung-ujungnya aja ada nanti Pak Kiai bawa tasbih yang menghukum mereka misalnya. Habis itu dia bertobat. Habisnya yang jahat ini masuk kuburan yang harus terbakar. Iya. Selesai masalah. Tapi yang dilihat orang Ustaz, tasbihnya itu nanti Ustaz. Nah, ini kan termasuk syirik tadi ya. Berhala apa namanya? Berhala modern. Iya, jadi memang kita menemukan orang akhirnya melihat kalau mau laku harus ada bok-bok agamanya. Iya. Supaya nanti jadi pilkada harus dekat dengan ulama, iya, dengan ustaz. Nah, kalau mau laku parpolnya ada bau-bau Islamnya, bantu-bantu masyarakatnya, bantu-bantu gitu kan. Iya, iya. Tapi sebenarnya hatinya tidak ada sedikit pun ingin membantu orang. Iya. Dekat tidak ada sedikit pun dengan ulama kecuali hanya ingin meraih suara dari masyarakat. Jadi saya pikir begini Ustaz. Ketika ini terjadi, maka setiap orang harus introspeksi, baik itu badan dalam bentuk ormas, parpol, sampai ulamanya sendiri. Kenapa itu bisa terjadi? Karena nilai-nilai ilahiyah, nilai-nilai kebaikan udah berkurang, tidak ada lagi di dalam kehidupan ini. Jadi akhirnya yang ada cuma tadi syaitan marida tadi, bentuknya bisa seperti kata Ustaz Fajrul, dalam bentuk syirik modern yang bernama kecintaan berlebihan kepada duit, pangkat jabatan, suami istri, dan ideologi-ideologi yang yang sama sekali tidak menunjang kebaikan dia sendiri. Iya. Jadi memang Allah itu diletakkan sebagai lipstik belaka. Lipstick. Agama itu adalah lipstik. Kalau misalnya harus pakai jubah, kenapa tidak? Harus pakai jilbab, kenapa tidak waktu kampanye? Lebih Islam dari orang Islam pun kenapa tidak? Pakai peci. Tapi sebenarnya tidak ada di hatinya pun bahwa saya memang memakai ini karena agama menganjurkannya. Betul. Nah, ada ciri khas. Bukan berasal dari keyakinan. Betul. Sama juga dengan tradisi puasa ini, Pak Ustaz. Di 10 awal Ramadan, orang sholat terawih pun sholat terawih lah. Ya. Orang nggak sholat terawih pun nggak sholat terawih. Itulah bahayanya. Terakhir nanti orang nggak puasa lagi dan mulai banyak kedai buka, awak pun tak puasa lah. Jadi saya memandang itu, Ustaz. Saya istilahkan dengan berpuasa menurut nafsu. Iya. Akhirnya dia akan berpuasa menurut trendy. Trendy. Trendinya orang berpuasa. Puasa. Salat terawih. Tapi begitu nanti pertengahan Ramadan, hilang itu. Hilang. Kemana yang rame-rame sampai beberapa soft? Iya. Tidak ada lagi. Itu menurut trendinya. Jadi akhirnya tinggallah beberapa orang tua. Kalau udah malam 27, 28, 29, tinggal beberapa orang tua, beberapa anak muda sikit. Jadi akhirnya anak muda ini tengoknya tak bersemangat lagi. Imamnya pula agak lopeh-lopeh sikit ya kan. Sedihnya di sini, bahagianya kita di Mesir ya Pak Ustaz ya. Iya. Asrul Awakhir itu justru adalah sebaliknya. Puncak orang yang sholat terawih banyak-banyak. Iya, justru sebaliknya. Karena katanya kalau misalnya gak sempat sholat terawih di awal, iya, sholatlah di tengah. Iya. Gak bisa di tengah, di akhir. Jangan tinggal. Jangan sampai tinggal di akhir. Manisnya madu itu sebenarnya di akhirnya. Di akhir dari nah, manisnya sholat terawih itu di asrul awakhir. Jadi tapi kan begini Ustaz. Kalau memang begitu nanti kan dibilangkan dalam 10 pertama rahmah, kedua maghfirah, ketiga ikun minan nar. Tapi kalau dia mencapai yang ke 10 yang terakhir gini ikun minan nar, bagaimana rahmah dengan maghfirahnya ini kan begitu kira-kira? Iya, ada juga yang mengatakan bahwa hadis ini tidak sepenuhnya bisa dibagi pada yang benar. Iya. Jadi dia mengatakan pertama hadis sugesti pertengah saja itu. Pertama menengah dan akhirnya tetap juga rahmah maghfirah irku minan nar katanya ya. Jadi bisa semuanya. Dan yang lebih penting lagi seperti tadi, artinya yang tiga ini bisa masuk dalam 10 yang terakhir. Bisa saja. Nah, begitu. Iya. Karena apa? Karena seperti tadi kata Ustaz Fajrul sugesti. Para pendengar yang dirahmati Allah, menarik sekali kajian kita pada hari ini. Ayat 117 dari surah An-Nisa, bahwa di bulan Ramadan yang akan kita hadapi nanti ada satu pesan yang sangat penting untuk kita sampaikan. Mulailah kita beramal atas dasar kepahaman. Betul. Bukan karena ikut-ikutan. Iya. Karena ketika kita melakukan itu berdasarkan pengetahuan dan kita membutuhkan pengetahuan, maka di bulan Ramadan inilah kesempatan untuk belajar menimba pengetahuan itu. Di antara pengetahuan Islam yang paling objektif untuk menceritakan apa itu Islam, kembalilah kepada dua hal, yaitu Al-Quran dan Hadis. Mudah-mudahan di bulan suci Ramadan ini kita niatkan untuk khatam Quran 30 juz. Insya Allah. Kalaupun tidak bisa 30 juz, juz 30 pun tak masalah. Asal punya niat. Dan mudah-mudahan Ramadan kita ini Ramadan yang diberkati Allah Subhanahu wa taala. Saya Jenal Arifin bersama Ustaz Hanafi dan Ustaz Fajrul Haq mengucapkan terima kasih dan mohon maaf atas khilaf dan salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.